memiliki kedudukan seperti seorang raja atau bahkan menteri atau kedudukan-kedudukan yang lainnya. Barakallahu fikum. Bahkan beliau adalah seorang narapidana. Ya, tahanan. Ya, barakallahu fikum. Namun Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala melihat pada sosok Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, ya, tidak pernah terpancarkan, ya, kerendahan, kemiskinan, ya, barakallahu fikum, ya, kedukaan, kesakitan, padahal secara fisik beliau mengalaminya, barakallahu fikum. Nah, namun yang beliau lihat, barakallahu fikum, ya, kehidupan beliau adalah kehidupan yang paling baik. Ya, di antara kehidupan-kehidupan manusia yang pernah dilihat, diperhatikan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Artinya tatkala melihat beliau, beliau orang yang sangat tenang, bersahaja, bahkan tidak memperlihatkan kesakitannya, kedukaannya. Ya, barakallahu fikum, tidak pernah berkeluh kesah. Ya, barakallahu fikum. Bahkan, ya, beliau mengatakan, barakallahu fikum, ya, apa yang diinginkan oleh mereka terhadapku? Aku ini mau diapain? Ya. Nah, dalam keadaan surgaku itu ada dalam hatiku. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, tidak bisa mereka melepaskan, ya, antara surgaku dengan diriku. Maksudnya apa? Tidak bisa mereka apa membuat aku sulit, membuat aku sakit, membuat aku menderita. Tidak bisa, karena surgaku itu, kesenanganku itu, kecintaanku itu ada menyatu dalam tubuhku. Ya. Walaupun dicambuk, walaupun disiksa, beliau merasa bahagia. Karena kesenangan beliau, surga beliau, ada dalam hati beliau, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga yang didapati oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam diri Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah selalu hal-hal yang positif. Ya, barakallahu fikum. Maka pada pertemuan kali ini, masih tersisa sedikit, ya, nukilan ataupun kisah yang akan beliau ingin sampaikan kepada kita, barakallahu fikum, tentang guru beliau Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Baik, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ya, wa kunna idza ishtadda bina al-khauf, ya, dan dulu, ya, apabila kami merasakan rasa takut yang sangat, ya, barakallahu fikum, rasa takut yang sangat, ya, apakah takut dengan penjajahan misalnya, ya, barakallahu fikum, karena di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkenal dengan apa dulu, perang, ya, Tatar, ya, barakallahu fikum, yang dipimpin oleh Genghis Khan, ya, barakallahu fikum, itu pembantaian yang luar biasa bagi kaum muslimin di sana. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk yang menggerakkan kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kemudian kata beliau, wasa'at minna dhunun, dan tatkala muncul, ya, su'udzan, ya, buruk sangka dalam diri kami, ya. Ini biasanya tatkala mulai ada godaan-godaan, hawa nafsu yang mulai ingin menggoda kami dengan berawal dari su'udzon, ya, berprasangka buruk mungkin terhadap saudaranya, terhadap sesama ahli sunnah, ya, barakallahu fikum, na'am, ya. Kemudian wadaqat binal ard, dan tatkala kami merasa dunia ini terasa sempit bagi kami, ya, seperti misalnya barakallahu fikum, ya, na'am, misalnya dari sisi, ya, ma'isyah, rezeki, ya, kok hari ini lagi sulit, ya, barakallahu fikum, kok dagangan jarang yang laku, ya, barakallahu fikum, atau kesempitan yang lainnya, misalnya kok sulit aku untuk apa mengamalkan sunnah, ya, berat rasanya aku untuk mengamalkan sunnah di tengah-tengah masyarakat yang awam, yang menyindirku, yang menghinakanku, yang mencibirku, ya, barakallahu fikum. Nah, apa kata beliau rahimahullah? Di saat rasa-rasa ini semua dialami, ya, oleh khususnya oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dan para muridnya yang lain, ya, kata beliau rahimahullah, atainahu. Kami mengunjungi, mendatangi beliau. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah di mana? Di dalam penjara. Menjenguk beliau. Ya, rahimahullah ta'ala. Fama huwa illa an narah. Ya, fama huwa illa an narahu. Tidaklah, yakni yang kami lakukan, melainkan yaitu melihat beliau saja. Melihat wajah beliau, melihat aktivitas beliau dalam penjara, barakallahu fikum. Ini yang pertama kami lihat, yang kami lakukan. Wa nasma'u kalamahu, dan kami mendengar ucapan-ucapan beliau, wejangan-wejangan beliau, nasihat-nasihat beliau. Ya, barakallahu fikum. Fayadhhabu dhalika kullahu. Lalu hilanglah semua perasaan-perasaan tadi, masya Allah. Ya. Hanya dengan apa? Obatnya menemui gurunya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, melihat wajahnya, sosoknya barakallahu fikum, dan mendengarkan nasihat-nasihatnya barakallahu fikum, maka hilanglah semua kemalasan, kefuturan barakallahu fikum, su'udzon, ya. Demikian pula bangkit semangat untuk istiqamah di atas sunnah, ya barakallahu fikum, semangat untuk terus melanjutkan dakwah. Ya, semangat untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, semua hal-hal positif bangkit semuanya barakallahu fikum. Nah, ya. Dan ini bukan perkara hulu terhadap siapa? Terhadap orang-orang saleh. Ya, bukan hulu. Ya. Ini adalah efek kenyataan yang dirasakan. Ya. Barakallahu fikum. Ya, pengaruh terhadap berteman dekat dengan orang-orang saleh. Ya, barakallahu fikum. Mungkin sebagai contoh barakallahu fikum hari ini, ya, walhamdulillah. Ya. Bagi yang menghadiri daurah, ya, di Ampel tadi, ya, di Mahad Dar Al-Abrar, ya, semoga Allah menjaganya. Naam. Barakallahu fikum, ya, dengan pembicara, ya, guru kita, ya. Bagi saya kakek, ya barakallahu fikum, kakek guru, ya barakallahu fikum. Naam, ya, tatkala bertemu beliau hafizahullah, ya, menatap wajah beliau hafizahullah, ya, naam, muncul rasa semangat, apalagi tadi mendengar nasihat-nasihat dari beliau hafizahullah taala, ya, bermacam nasihat yang beliau sampaikan barakallahu fikum. Ya, membuat semangat, ya, barakallahu fikum, untuk apa? Untuk bangga menjadi seorang salafi. Ya, barakallahu fikum. Bangga untuk menjadi seorang salafi. Yang membedakan kata salafi, membeda untuk pembeda antara firqah-firqah yang lainnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, demikian juga, ya, bagaimana nasihat beliau hafizahullahu taala tatkala beliau sampaikan bagaimana kebencian para ulama ussalaf terhadap para hizbiyyin, ya, kebencian para ulama ussalaf terhadap para hizbiyyin, ya, semoga bisa apa, menggugah hati kita untuk apa, untuk tidak, ya, berdekat-dekatan, untuk tidak bekerja sama, untuk tidak saling ta'awun, ya, dengan dai-dai hizbiyyin, ya, atau paling tidak, ya, barakallahu fikum, ya, berdekatan mereka, membutuhkan pertolongan mereka dalam hal agama. Ya, barakallahu fikum. Bagaimana kebencian para ulama terhadap hizbiyyin? Ya, barakallahu fikum. Ya, orang-orang yang berpemahaman menyimpang, ya, barakallahu fikum. Ya, seharusnya, ya, membuat kita juga lebih semangat untuk menjaga diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita, ya, dari pergaulan, kedekatan, apalagi ta'awun bersama mereka barakallahu fikum. Nah, ya, walhamdulillah, apalagi antum, ya, yang sudah lama mengenal beliau al-ustadzuna Ustaz Muhammad Ibn Umar As-Sawid hafizahullahu taala, ya, tentunya ada rasa rindu. Ya, sudah lama tidak pernah berjumpa dengan beliau. Maka tatkala bertemu dengan beliau, masya Allah, Ya, semoga sebagaimana yang dialami oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ya. Nah, tatkala bertemu dengan gurunya, ya, melihat wajahnya. Ya, barakallahu sehingga ya kalau daurah besar seperti itu usahakan duduk ya di tempat yang bisa melihat langsung. Ya, barakallahu fikum. Itu beda rasanya. Ya, barakallahu beda rasanya dengan hanya dengar. Ya, barakallahu fikum. Nah, jangan lihat ustaz kok duduknya di belakang. Ya, ustaz punya majelis lain. Ya, nanti bisa ketemu di belakang. Ya, para asatidzah bisa ketemu di belakang, persilakan antum dulu ya, bisa bertemu dengan asatidzah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, ini bukan perkara yang remeh. Ya, yakni apa? Bertemu dengan orang saleh, bertemu dengan orang yang menasehati kita untuk bertakwa kepada Allah, istiqamah dan sunnah, ini memiliki pengaruh besar, barakallahu fikum. Ya. Jadi datang ke daurah seperti itu bukan hanya sebatas apa euforia semata. Wah, senang-senang. Ya. Karena teman-teman pada datang, ikut datang. Tapi apa? Lihat. Ya. Perhatikan, fokus konsentrasi bertemu dengan ustaz-ustaz senior kita. Ya. Menyimak apa yang beliau sampaikan, mencatat. Ya, barakallahu fikum. Ya, insyaallah taala ini menjadi semangat tersendiri bagi kita, barakallahu fikum. Minimalnya untuk istiqamah di atas sunnah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ikhwani fiddin rahimahumullah, perkara ini sudah dialami oleh para ulama salaf terdahulu, salah satunya apa Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala terhadap gurunya. Tatkala beliau mulai futur, mulai lemah semangatnya dan diganggu dengan hawa nafsu yang bergejolak, beliau mendatangi gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan hanya sekedar melihat wajahnya, kemudian mendengarkan nasihat-nasihatnya, bangkitlah hilang semua tadi. Ya, dan bangkit semangatnya kembali ya untuk berjuang di atas dakwah ila Allah jalla wa ala. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ya. Ya, setelah melihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mendengarkan nasihat-nasihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hilang semua perasaan-perasaan tadi, wa yanqalibu ya insyirahan wa quwwatan wa yaqinan wa tuma'ninatan ya, dan semua perasaan tadi berganti dengan kelapangan dada ya, dengan kekuatan, dengan keyakinan dan tuma'ninah, ketenangan, barakallahu fikum. Jadi apa, ketika bertemu dengan guru beliau langsung berganti dengan hal yang sebaliknya. Ya, kalau tadi jadinya sempit, merasa sempit hidup di dunia ini, barakallahu fikum, menjadi lapang dadanya. Ya, barakallahu. Kalau tadi merasa lemah, berganti menjadi kuat, semangat. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Fa subhana man ashhada 'ibadahu jannatahu qabla liqa'ihi." Ya, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mempersaksikan kepada hamba-hambanya, yaitu syurganya Allah Subhanahu wa taala sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Sungguh nikmat. Seorang hamba yang tatkala dia hidup di dunia sudah mendapati surga. Sudah merasakan nikmat surga. Ya. Padahal belum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dunia dia sudah merasakan bagaimana kenikmatan, bagaimana surga dunia itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Dia sudah merasa senang, merasa barakallahu fikum, ya. Surga dunia, ya sudah kita sebutkan apa itu surga dunia? Ya, kecintaan terhadap Allah, barakallahu, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya semangat untuk beribadah kepada Allah, semangat belajar agama Allah, semangat untuk beramal dengan apa ilmu yang kita dapatkan, semangat untuk berdakwah. Ya, barakallahu fikum. Ini semua surga dunia. Ya. Jadi begitu senangnya, begitu beruntungnya hamba-hamba yang mendapati surga di dunia padahal dia belum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Surga dunia saja sudah dia dapatkan, lalu bagaimana nanti ketika dia bertemu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Tentunya kenikmatannya luar biasa. Ya. Dengan kata lain apa? Ya, dunia dapat, akhirat dapat. Ini istilahnya. Ya, dunia dia dapatkan, surga itu di dunia, ya, apalagi nanti apa? Di akhirat. Ya, di surga yang sebenar-benarnya, yang kehidupannya kekal selama-lamanya. Kebahagiaan itu tidak akan ada hentinya. Kebahagiaan itu tidak akan tergantikan dengan kesedihan. Ya. Tawa itu tidak akan pernah tergantikan dengan apa? Dengan tangis. Ya, barakallahu fikum. Dan seterusnya barakallahu fikum. Nah. Wa fataha lahum abwaban fi daril amal. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan kepada para hamba tersebut yaitu pintu-pintu surga di negeri beramal ini. Ya. Masya Allah. Beruntungnya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu surga dalam keadaan dia masih di dunia. Ya, tempat beramal, di dunia kan tempat beramal. Rahimahumullah. Kalau ada yang mengatakan tidak ada surga di dunia. Ya. Barakallahu fikum. Kalau yang dimaksud adalah rasa ataupun na'am pemandangan ya surga di akhirat di dunia jelas tidak ada. Itu benar. Tapi wujud yang lain daripada surga dunia itu ada. Wujud lain daripada surga yang ada di dunia itu ada. Ya, dengan contoh-contoh yang kita sebutkan tadi barakallahu fikum. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala wa kana ba'dul 'arifin yaqul, dan sebagian orang-orang yang berpengetahuan, orang yang berilmu berkata, law 'alimal muluk wa abna'ul muluk ya na'am ma nahnu fi la jaladuna 'alayhi bisuyuf. Masyaallah. Ya, kata sebagian orang-orang yang berilmu barakallahu fikum, kalaulah para raja dan para pangeran, ya, anak raja kan dibilangnya pangeran ya, barakallahu fikum, kalaulah ya al-muluk, para raja, wa abnaul muluk dan para pangeran itu, ya, mengetahui apa yang kita ada padanya, ya ini apa? Surga dunia ini. Kalau para raja dan para pangeran itu tahu, ya, surga dunia sudah ada dalam diri kita. Kita telah menemukan surga dunia itu. Ya. Lajaladuna alaihi bisuyu. Niscaya mereka akan perangi kita dengan pedang-pedang mereka. Barakallahu. Maksudnya apa? Ingin merebutnya. Ingin merampasnya. Ya. Ingin mengambil surga itu dari kita. Ya. Kalau mereka tahu begitu nikmatnya. Ya. Surga dunia itu. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Para raja yang telah memiliki kekuasaan, yang telah memiliki harta, yang telah memiliki kekuasaan, yang telah memiliki pengikut, yang telah memiliki barakallahu fikum pembantu, pelayan, prajurit, tentara, kekuasaan daerah di mana-mana. Ya. Kalau dia tahu ada seorang yang fakir, miskin, tapi ada surga dalam kehidupannya, dia akan perangi fakir miskin itu untuk diambil surga itu untuknya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini perumpamaan barakallahu fikum begitu besarnya surga dunia ini. Ya, sampai orang yang paling tinggi di dunia, paling tinggi jabatannya di dunia, para raja misalnya, menginginkan hal itu barakallahu fikum. Nah. Kemudian waqala barakallahu fikum. Kemudian waqala akhar. Ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya berkata pada ya kesempatan yang lainnya barakallahu fikum masakinu ahli dunia ya barakallahu fikum kasihan ahli dunia, kata beliau, masakin ahli dunia, kasihan itu budak-budak dunia, kata beliau rahimahullahu taala, kharaju minha, mereka keluar dari dunia, wa ma dhaqu athyaba ma fiha. Ya. Kasihan itu orang-orang ataupun budak-budak dunia. Mereka keluar dari dunia dan mereka tidak merasakan kelezatan apa yang ada padanya. Ya, masyaallah, difahami ya? Kasihan itu ahli dunia. Ahli dunia siapa? yang menghambakan diri untuk dunia, yang menghabiskan waktunya untuk mencari dunia, yang melampiaskan hawa nafsunya ya dengan perhiasan-perhiasan dunia yang fana ini, ya, yang senang dengan kemaksiatan, yang senang dengan kebidahan. Kebidahan itu apa? Hawa nafsu, perasaan yang diwujudkan melalui ibadah. Seolah-olah apa? Seolah-olah baik. Padahal apa? Dia melampiaskan hawa nafsunya. Ya, barakallahu. Walaupun dalam konsep ibadah, dalam bingkai ibadah. Ya, barakallahu fiik. Nah, kasihan mereka ini. Ya. Keluar dari dunia, mereka meninggal dalam keadaan mereka tidak pernah merasakan syurga dalam dunia ini. Ya, capek mereka hidup di dunia ini, tapi mereka tidak merasakan nikmatnya ada surga di dunia. Mereka tidak menemukan surga itu di dunia. Apalagi mana? Di akhirat. Ya. Barakallahu fiik. Dengan kata lain apa? Dunia enggak dapat, akhirat juga enggak dapat. Ya. Barakallahu fiik. Nah, kalimat ini sering disalahartikan. Ya. Seolah dia mengatakan, ya, kak mumpung masih hidup di dunia lo. Ya, barakallahu fiikum, ya. Manfaatkan. Cari kenikmatan dunia. Ya, nanti kalau udah tua baru taubat. Nanti kan udah taubat baru nanti masuk surga. Jadi dunia dapat, keenakan di dunia dapat, kenikmatan tanda kutip dapat, di akhirat juga dapat nanti. Bukan ini maksudnya, di dunia dapat, di akhirat dapat, bukan kenikmatan ini. Ya, barakallahu fiikum, tapi kenikmatan surga. Barakallahu fiikum. Dalam bingkai ibadah, dalam bingkai ubudiyah, dalam bingkai penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dikala suka maupun duka, dikala syariat itu mudah ataupun dalam syariat itu berat, tetap kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang hati kita untuk apa? Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syurga dunia. Barakallahu fikum. Nah, kemudian qila, dan dikatakan juga, wa ma athyabu ma fiha, ya, dan apa hal yang paling lezat yang ada, ya, di dunia, ya, dan apa, ya, hal yang paling lezat yang seorang itu menganggap itu sebagai surga dunia. Ya, barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan, mahabbatullah ta'ala, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah kelezatan surga dunia. Ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatuhu, dan apa? Berpengetahuan, berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, wa dzikruhu, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, au nahwu hadza, atau yang semisal dengan ini. Barakallahu fikum. Inilah kelezatan di dunia, syurga dunia. Kecintaan terhadap Allah, hati ini, anggota tubuh ini cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan cinta yang palsu ataupun cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ya, cinta yang palsu bagaimana maksudnya? Ngomong saya cinta kepada Allah, tapi amalannya enggak ada. Amalannya enggak ada. Sibuk dengan maksiat, sibuk, saya muslim, tapi hari-harinya maksiat. Ini cinta palsu. Cinta yang bertepuk sebelah tangan bagaimana? Ya. Dia masya Allah cinta kepada Allah, dia beramal ibadah, tapi ibadahnya apa? Dalam kebid'ahan. Dianggap barakah ini akan diterima oleh Allah. Allah akan menyambut ibadah ini, akan menerima ibadah ini. Tapi apa? Cintanya bertepuk sebelah tangan, barakallahu fikum. Ya. Tidak diterima amalan itu oleh Allah. Cintanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dilakukan adalah kebidahan. Walaupun mereka mengaku cinta kepada Allah dan mewujudkan rasa cinta itu, tapi apabila wujud cinta itu tidak ada dalam syariat, maka cintanya bertepuk sebelah tangan, barakallahu fiik. Nah, ya, maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ya, milikilah syurga dunia ini agar cinta kita bukan cinta yang palsu dan cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan kepada Rabbuna jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qala akhar, dan ya, kalimat yang lainnya yang telah diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, innahu latamurru bil qalbi awqatun yarqusu fiha tarban, ya, sesungguhnya telah berlalu terhadap hati ini waktu-waktu yang hati ini ataupun yang hati itu, ya, barakallahu fikum, nah, riang gembira, ya, barakallahu fikum, ya, sesungguhnya telah berlalu, innahu latamurru biqalbi, telah berlalu terhadap hati ini waktu-waktu yang apa, yang hati ini senang, riang gembira terhadapnya. Ya, yarfusu itu maksudnya joget-joget, yang gembira. Tapi ini qalb, ya, hati, ya, yang senang terhadap apa? Terhadap syurga dunia. Dia senang. Dia tidak susah. Walaupun secara zahir dilihat orang-orang ini miskin, orang ini kesian, hidupnya anaknya banyak, penghasilannya sedikit, tapi dia tidak pernah merasakan kesempitan. Dia tidak pernah merasakan kesusahan. Ya, ini ajib. Kita yang awam aneh melihat orang seperti ini. Dia tidak pernah berkeluh kesah dalam kondisinya. Ya. Bisa jadi dia telah menemukan syurga dunia itu, barakallahu fikum. Nah, wa qala akhar, dan di kesempatan yang lain juga, ucapan yang lain juga, barakallahu fikum, dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, innahu latamurru bi awqatun, ya, sesungguhnya, ya, telah berlalu padaku waktu-waktuku, ya, nah, ya, telah berlalu padaku waktu-waktu, ya, aku katakan, ya, in kana ahlul jannati bimithli hadha, ya, kalaulah penduduk surga seperti ini keadaannya, ya, di dunia, innahum lafi aishin tayyibin, sesungguhnya mereka benar-benar berada pada kehidupan yang sangat baik. Ya. Kalau seperti ini keadaannya penduduk surga, barakallahu fikum, ya, sesungguhnya mereka telah mendapatkan kehidupan yang sangat baik. Bukan dengan kekayaan, bukan dengan banyaknya keturunan, bukan dengan banyaknya istri, bukan dengan banyaknya perniagaan. Ya. Tapi apa? Dengan rasa cinta kepada Allah. Ya, mengingat Allah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang kuat. Diwujudkan dengan lisan dan hati dan anggota badan. Barakallahu fikum. Nah, sudah. Inilah kehidupan yang baik. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini maksudnya. Nah. Kemudian, kata Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya. Famahabbatullahi ta'ala wa ma'rifatuhu wa dawamu dhikrih wa sukunu ilayh wa tuma'ninatu ilayh wa ifraduhu bilhub wal khawfi wal raja'i wa tawakkul wal mu'amala, ya, bihaythu yakunu huwa wahdahul mustawli ala humumil abdi. Naam. Ya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, mahabbatullah ta'ala, maka, ya, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'rifatuhu, dan berpengetahuan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, ay, mengilmui Allah subhanahu wa ta'ala, wa dawamu dhikri, dan terus-menerus mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, wa sukunu ilaih, dan barakallahu fikum, tentram dalam menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tenang dia, tidak ada hambatan. Tentram kehidupannya di atas sunnah. Ya. Tidak pernah merasa malu, tidak pernah merasa apa? Ya, takut dengan cibiran orang. Ya, ini ketenangan, tentram hidupnya dalam di atas sunnah, barakallahu fikum. Nah, wa tuma'niyatu ilaih, dan tenang, ya, menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wa ifraduhu bil hubb, dan dalam dan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kecintaannya. Ayah, Pak. Tidak ada cinta yang lebih tinggi melainkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia posisikan kecintaan yang paling utama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barulah kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khawf, demikian pula rasa takutnya. Wal raja'i, dan rasa harapnya. Wal tawakkul, dan rasa tawakkalnya. Wal mu'amalah, dan hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bihaitu yakunu huwa wahdahu al-mustawli ala umumil abdi wa azamatihi wa iradatihi huwa jannatu dunya. Masya Allah. Ya. yang kita sebutkan tadi, ya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala, dia jadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berkuasa atas rasa-rasa tadi. Rasa cinta, rasa takut, rasa harap, itu semua dia kedepankan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, barakallahu fikum. Ala humumil 'abdi, ya, atas kesedihan para hamba. Ya, atau kesedihan hamba, wa azamati, dan niatan-niatan hamba. Wa iradati dalam keinginan hamba. Wa jannatud dunya, inilah syurga dunia. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi kecintaannya, ya, tatkala dia harus memilih lebih mencintai makhluk apa Allah. Ya, kalau seperti ini mungkin langsung kita jawab, ya jelaslah jawabannya pasti Allah. Tapi kalau ada kasus, ada masalah, contoh misal orang tua kita, ya, yang paling kita cintai, barakallahu fikum, tatkala memerintahkan kita untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana sikap kita? Ya, kalau kita pilih mengikut orang tua kita, berarti kita tidak memposisikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Ya, tapi kalau kita menolak untuk kufur dan tetap istiqamah di atas Islam, ya, maka barakallahu fikum, kita tetap memposisikan Allah dengan kecintaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, demikian pula rasa harap, rasa takut, barakallahu fikum, semuanya itu mengalahkan dengan takutnya kepada manusia, dengan harapnya kepada manusia, bergantungnya kepada manusia. Ya, barakallahu fikum. Huwa jannatud dunya, inilah, dialah syurga dunia itu. Ya. Kalau sudah kita memiliki rasa yang seperti itu, kita sudah mendapatkan syurga dunia, barakallahu fikum. Nah, kalau kita sudah tidak ada rasa berkeluh kesah lagi, ya barakallahu fikum, ya sudah, ketika mudah jawabnya, ketika kita mendapat nikmat kita bersyukur. Ya, ketika kita mendapatkan musibah kita bersabar, kita terjatuh kepada dosa kita istighfar, bertobat. Ini, ya, kesimpulan, ya, dari apa? Dari penjelasan panjang ini cukup oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Inilah syurga dunia. Kalau sudah ada rasa ini, maka itulah syurga dunia. Kita sudah mendapati syurga dunia. Tatkala mendapat nikmat kita bersyukur, tatkala mendapat musibah kita bersabar, tatkala kita terjatuh kepada dosa kita bersegera bertaubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah surga dunia, barakallahu fikum. Wa na'imul ladzi la yushbihu na'imun, dan ini adalah kenikmatan yang tidak ada yang bisa menyerupainya sesuatu nikmat pun. Ya, tatkala sudah memiliki rasa-rasa tadi, ya, ini kenikmatan yang tidak ada yang mampu menandingi kenikmatan ini, barakallahu fik. Bahkan menyerupainya pun tidak. Ya. Wa huwa qurratu ainil muhibbin wa hayatil 'arifin. Dan ini adalah penyejuk mata bagi orang-orang yang mencinta. Orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan penyejuk mata bagi kehidupan orang-orang yang 'arifin, orang-orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan, barakallahu fik. Maka ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Ya, pertanyaan besar, bagaimana ustaz caranya agar kita mendapatkan jannah syurga dunia ini? Bagaimana jawabannya? Pintu pertama yang harus kita buka tentu tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Pintu ilmu. Pintu ilmu. Ya, belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ini pintu pertama untuk membuka pintu syurga dunia dan syurga akhirat, barakallahu fikum. Nah, ikhwan fi din rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa Allah limpahkan syurga dunia sebelum kematian kita, barakallahu fikum. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita hamba yang merasakan nikmatnya syurga dunia sebelum kematian kita, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan kita sudah pada syurga dunia kita, barakallahu. Ya, ini bahasa lainnya apa? Kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Barakallahu fikum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengadugrahkan kita syurga dunia